Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ya ada pertanyaan, kenapa orang Muslim setelah membaca salah satu ayat Al-Quran ada yang membaca Shadaqallahul Azim dan ada juga yang tidak membacanya? Ya, mohon penjelasan. Nah, kalimat Shadaqallahul Azim, ya, ini kalimat yang maknanya benar bahwa Allah itu adalah Shadaqallah Al-Azim. Allah itu benar. Kalimat yang benar, kalimat yang maknanya baik. Bahkan Allah menyatakan dalam surat Ali Imran, Kul Shadaqallah, Kul Shadaqallah, katakanlah Shadaqallah. Nah, namun apakah maknanya kemudian kalimat katakanlah Shadaqallah berarti kita mengucapkan Shadaqallah setelah selesai membaca Al-Quran atau setelah selesai membaca surat dari Al-Quran atau ayat dari Al-Quran? Ya, kita lihat bagaimana dahulu para salaf, bagaimana para sahabat, apakah demikian mereka mempraktekkan ayat ini yang ada dalam surat Ali Imran ayat 95. Maka kita dapatkan tidak ada salaf, tidak ada para sahabat, ya, tidak dicontohkan pula oleh Nabi SAW setelah selesai membaca Al-Quran mengucapkan Shadaqallahul Azim. Ya, bukan berarti kalimat ini salah, tidak. Kalimat ini maknanya bagus, maknanya benar. Ya, dan bahkan kita diperintahkan untuk mengatakan Shadaqallah. Tapi maknanya adalah kita harus meyakini bahwa Allah itu benar. Kita jelaskan kepada manusia, ya, bahwasanya Allah itu benar, bahwasanya apa yang ada di dalam kitabnya adalah kebenaran, ya. Bahwasanya apa yang ada di seluruh kitab-kitabnya, dari kitab Taurat, kitab Injil, semuanya adalah kebenaran, ya. Itu maknanya, artinya kita diperintahkan untuk meyakini bahwa Allah itu benar. Apa yang diturunkan oleh Allah adalah benar. Apa yang ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Al-Quran, semuanya adalah benar, ya. Itu maksudnya, bukan kemudian maksudnya adalah untuk diucapkan setelah selesai membaca Al-Quran. Karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya itu maksudnya adalah demikian, untuk diucapkan setelah selesai membaca Al-Quran atau membaca surat atau membaca ayat, tentunya Rasulullah SAW akan melakukannya. Tentunya para sahabat juga akan melakukannya. Namun ternyata para sahabat tidak pernah melakukannya. Dan lebih dahulu Rasulullah SAW juga tidak pernah melakukannya, ya. Maka kalau sengaja diucapkan, apalagi dengan maksud ibadah, dia mengucapkannya dengan maksud sebagai amalan sunnah, ya, dimaksudkan untuk ibadah mengucapkan Shadaqallahul Azim, ini menjadi sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang diada-adakan dalam ibadah. Kalau dia meyakini ketika mengucapkannya adalah sunnah, kalau dia meyakini ketika mengucapkannya itu adalah merupakan ibadah, nah, maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai kebiasaan, atau tidak boleh untuk diucapkan dengan keyakinan itu sunnah, dengan keyakinan itu adalah ibadah, ya. Kecuali kalau dia mengucapkannya tanpa ada maksud, ya, hanya spontanitas ingin menyatakan bahwa Allah itu benar, ya. Maka seperti tidak mengapa. Karena memang itu ucapan yang bagus dan ucapan yang menunjukkan bahwa dia meyakini Allah itu benar. Ya. Nah, maka kalau dia mengucapkannya sekedar tanpa ada maksud untuk meyakini itu sebagai sebagai sesuatu yang sunnah, tidak meyakini itu sebagai ibadah. Ya. Tapi dia hanya secara spontanitas membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah adalah benar dalam segala sesuatunya. Ya. Dan bukan menjadi suatu kebiasaan yang dia selalu ucapkan setiap selesai membaca Al-Quran, ya, maka tidak mengapa. Nah, karena tidak menjadikannya sebagai suatu ibadah, tidak menjadikannya sebagai suatu sunnah, hanya sebagai pernyataan yang muncul atas keyakinan dia tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan disebutkan pula dalam sebuah riwayat ketika Nabi SAW memerintahkan atau meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, untuk membacakan Al-Qur'an, ya. Nabi pernah meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan untuk beliau Al-Qur'an. Maka dibacalah surat An-Nisa dari ayat yang pertama sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Setelah selesai dari membaca ayat ini, Nabi mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup, ya, cukuplah. Ini Nabi meminta agar Abdullah bin Mas'ud sudah mencukupi dari bacaannya, tidak perlu melanjutkan lagi. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu melihat kepada Nabi, ternyata beliau melihat bahwa pada mata Nabi SAW, mata beliau SAW, keduanya berlinang air mata, menunjukkan betapa Nabi SAW mentadaburi ayat yang dibacanya, sehingga beliau menangis, ya, menangis, ya, ketika mengingat, ya, bahwasanya nanti akan datang hari kiamat dan di beliau SAW akan menjadi saksi bagi umatnya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bahwasanya engkau wahai Muhammad akan datang nanti sebagai saksi bagi umatmu. Maka sampai ayat ini beliau tidak kuasa untuk melanjutkan mendengar, dan beliau meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk menghentikan bacaannya dengan mengatakan hasbuk. Dan beliau SAW tidak mengucapkan sadaqallahul azim. Maka ini menunjukkan bahwasanya ucapan sadaqallahul azim itu tidak boleh diyakini sebagai ucapan yang disunahkan untuk dibaca setelah membaca Al-Quran, atau dianjurkan untuk dibaca setelah membaca Al-Quran, atau dijadikan sebagai kebiasaan setelah membaca Al-Quran, karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.